Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ma'asyaral ahibbah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Taysirul 'Allam, Syarhul 'Umdatil Ahkam. Kita ambil faedah dari apa yang telah disebutkan oleh para ulama kita, dari apa yang telah diringkas oleh mereka semua. Al-hadithus sabi'u wal-ishrun. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Al-fitratu khamsun Al-khitanu wal-istihdadu wa qassu syaribi wa taqlimul awfari wa nadful ibqi. Al-hadithu akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Siapa enggak? Mas mau Abi Hurairah? Hah? Abdurrahman bin Sakhar. Ahsantum. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang nama Abu Hurairah. Di antara mereka ada yang mengatakan Abu Hurairah kunyatuhu ismuhu. Kunyahnya namanya. Namanya Abu Hurairah, kunyahnya juga Abu Hurairah. Di antara ulama wa hadza qaulul jumhur, pendapat mayoritas, nama beliau adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhar, ini pendapat yang banyak dari ulama. Abu Hurairah, Abdurrahman ibnu Sakhar. Salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak belajarnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa terhitung jarak yang sangat sebentar, sekitar 3 atau 4 tahun belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan demikian, beliau seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhasil belajarnya Abu Hurairah. Berhasil belajarnya. Subhanallah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Sesuatu yang fitrah itu ada 5. Perangai fitrah, perangai yang disukai, yang dicintai di dalam Islam ada 5. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di atasnya, yaitu 5 perkara. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia memiliki kesungguhan dalam mengamalkan perbuatan ini, yaitu yang pertama al-khitan, perkara yang disenangi ada 5. Yang pertama al-khitan, khitan itu sudah menjadi bahasa kita. Kalau bahasa kita, bahasa mudahnya sunat. Nah, itulah ya, bahasa yang masyhur di tempat kita, sunat. Kalau sudah ma'ruf dalam bahasa Indonesia, tidak perlu diterjemahkan lagi. Khitan, ya. Khitan. Wal istihdad, demikian pula istihdad, mencukur bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ini termasuk dari fitrah. Dianjurkan dalam Islam, ditekankan dalam Islam. Waqassu syaribi, dan menipiskan kumis. Kumis. Ditipiskan kumis. Tidak digundul habis, tidak. Dicukur tipis kumis. Wa taqlimul afar, dan memotong kuku. Kukunya dipotong. Wa nadful ibti, serta mencabut bulu ketiak. Ini perkara yang dianjurkan di dalam Islam. 5 perkara ini. Khitan, kemudian istihdar, mencukur baru bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, waqasus syarib, menipiskan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Lima perkara ini dianjurkan di dalam Islam. Subhanallah, indahnya syariat Islam. Sangat perhatian dengan kebersihan. Sampai perkara yang seperti ini pun dibahas di dalam Al-Islam. Al-Khitan, Al-Khitan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukumnya. Yang jelas disyariatkan, dianjurkan di dalam Al-Islam, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dianjurkan, perempuan demikian pula dianjurkan. Sangat ditekankan bagi laki-laki. Kenapa? Karena berkaitan dengan taharah. Berkaitan dengan taharah. Karena kalau tidak dikhitan, air kencing najis itu bisa lengket. Bisa lengket di kemaluannya. Demikian pula istihdad. Istihdad, mencukur bulu yang tumbuh di sekitar kemaluannya dianjurkan di dalam Islam untuk dicukur. Menipiskan kumis. Kumis kalau sudah lebat, panjang, mulailah ditipiskan. Kita lihat di kaca, sudah lebat, sudah panjang, tipiskan. Tipiskan, dicukur. Kalau jenggot, apa hukumnya? Enggak. Kalau jenggot, haram ya, tidak diperbolehkan mencukur jenggot. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk dipanjangkan. Rasulullah SAW mengatakan, akul liha wa hafuz syawariba, biarkanlah jenggot itu tumbuh, adapun kumis tipiskan. Diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka termasuk dari sunnah Rasulullah SAW, jalan hidup Rasulullah SAW, yaitu memanjangkan jenggot. Wa taklimul alfar, taklim al-alfar, memotong kuku. Kuku ini dipotong, dilihat. Kalau sudah panjang, potong. Tidak mesti nunggu hari Jumat. Wah, belum hari Jumat, belum panjang. Masih panjang sih sayang, tapi belum hari Jumat, nantilah. Nunggu hari Jumat baru dipotong. Tidak ada sunnahnya memotong kuku hari Jumat. Tidak ada satu hadis pun yang sahih, yang sahih kita katakan, dari Nabi SAW tentang disunnahkannya memotong kuku di hari Jumat. Hari apapun bebas, boleh, hari apapun boleh. Terlihat sudah panjang, sudah mulai hitam-hitam, potong segera. Subhanallah. Inilah indahnya syariat Islam. Karena kalau kita makan ini sudah mulai hitam-hitam, ini akan berpengaruh pada kesehatan. Berpengaruh pada kesehatan. Bisa jadi penyakit masuk di situ. Kalau kuku kita tidak dipotong, baik kuku tangan ataupun kuku kaki. Dan setelah dipotong, tidak ada satu hadis pun dari Nabi SAW tentang pembuangannya. Mau dibuang kemana terserah, bebas. Mau dibuang di kotak sampah, mau dikubur, mau dibuang jauh-jauh dari rumah, mau disapu, dikumpulkan di tempat pembuangan sampah, boleh. Tidak ada satu dalil pun dari Nabi SAW tentang pembuangannya, mau dibuang di mana, boleh. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Nah, memang datang dari sebagian ulama, dikubur itu lebih bagus, dikubur. Kemudian disebutkan adab-adab, disebutkan adab-adab yang berkaitan tentang hal ini. Itu tadi, dikubur. Akan tapi tidak ada satu hadis pun dari Nabi SAW. Mencukupkan dengan hadis Nabi SAW adalah jalan keselamatan. Wa nadful ibad, demikian pula mencabut bulu ketiak. Dianjurkan di dalam Islam. Dianjurkan dalam Islam. Kadang sebagian manusia merasakan hal itu risih dengan dicabut. Digunakan dengan metode yang bagaimanapun, yang jelas bulu ketiaknya dihilangkan. Dihilangkan. Dengan dicabut ini lebih afdal, lebih afdal. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-makna al-ijmali. Makna secara global. Yadhkuru Abu Hurairah, Abu Hurairah menyebutkan annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu khisalin min dinil Islam, ada lima perkara, lima perangai yang termasuk dari agama Islam. Alladzi fatarallahu an-nasa 'alaihi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di atasnya. Faman ata biha faqad qama bi khisali 'idhamin min ad-dinil hanif, barang siapa yang melakukannya maka sungguh dia telah melakukan perangai yang sangat agung dari agama Islam yang lurus ini. Wa hadhil khamsul madhkuratu fi hadzal hadits min jumlatin nadhafati allati ata bihal Islam. Lima perkara yang disebutkan di dalam hadis ini adalah termasuk sejumlah dari kebersihan yang Islam datang dengan, kebersihan yang dianjurkan di dalam Islam. Termasuk dari kebersihan, agama Islam menganjurkan, menekankan kita semua untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan termasuk dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah mengerjakan lima perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Awaluha qatru kulfatil zakar, yang pertama adalah memutus kulfah, kulit zakar, zakar kemaluan laki-laki, kulupnya diputus dengan metode-metode yang ada dalam kedokteran tentunya. Allati yusabbibu baqauha taraqumun najasat, disebabkan kulit itu ada, kulit itu tidak dipotong akan tertumpuk najis banyak di kemaluan seorang laki-laki. Oleh karena itu diperintahkan untuk dipotong. Wal ausah, kotoran-kotoran. Patah dunul amrod wal juru, bisa menyebabkan penyakit dan luka disebabkan yang demikian. Oleh karena itu dianjurkan untuk berkhitan. Wataniha, yang kedua, halkus syu'ur alati haulal farj, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Sawa'un kana kubulan am duburan, sama saja rambut tersebut tumbuh di daerah kubul atau dubur, depan ataupun belakang, dianjurkan dalam Islam untuk dicukur. Li'anna baqa'aha fi makaniha yaj'aluha ma'ridatan litalawuz bin najasa, karena kalau tidak dicukur, tidak dihilangkan, bisa menjadi sebab najis nempel di sana. Nah, itulah di antara hikmahnya, kalau tidak dicukur, tidak dihilangkan, najis bisa nempel di sana. Ketika kita buang angin, buang air besar ataupun kecil, kalau kita tidak perhatian bisa menyebabkan nempel di sana. Maka dari itu sangat dianjurkan untuk dicukur. Wa rubbama akhalat bi taharati syar'iyyah, dan bisa jadi taharahnya tercacati, tidak benar taharahnya. Taharahnya menjadi rusak. Tidak benar taharahnya, tidak sah taharahnya. Bersucinya tidak sah, wudunya tidak sah disebabkan masih nempel najis di sana. Wa tsalitsuha, yang ketiga adalah qassus syarik, menipiskan kumis. Alladzi baqa'uhu yusabbibu tashwihal khilqah, yang kalau kumis itu tetap tidak dicukur, tetap ada, akan menyebabkan tidak bagus bentuk fisik, rupa seseorang tidak bagus bentuknya kalau tetap lebat panjang tidak dicukur. Wa huwa min at-tashabbuh bil majus, dan termasuk menyerupai orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi itu memanjangkan kumis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, khaliful majus, selisihlah oleh kalian orang-orang Majusi, yaitu dengan membiarkan janggut tumbuh, membiarkan janggut tumbuh, menipiskan kumis. Warabi'uha, yang keempat, taklimul adhafir, memotong kuku. Allati yusabbibu baqauha tajma'ul awsakh fiha, kalau tidak dipotong kuku itu menyebabkan kotoran-kotoran nempel di sana. Fatukhalitu ta'am, ketika makan akan bersatu, bercampur baur dengan makanan. Masya Allah, bercampur baur dengan makanan, kotorannya. Kita makan kotoran, jadi ikut temakan, masuk dalam mulut kita, jadi sakit perut bisa jadi dengan sebab itu. Sakit perut kenapa? Gak tahu sebabnya apa. Makanan bersih, semuanya bagus, makanan sehat, makan nasi, lauknya Masya Allah sehat, tapi kok bisa sakit perut? Ternyata diteliti, terlihat kukunya panjang, ada kotoran hitamnya, disebabkan itulah dia bisa sakit perut. Masya Allah. Fayah dudul marad, yang demikian itu bisa menyebabkan sakit. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Wa aidan rubbama mana'at kamal at-taharah li sitriha ba'd al-farq. Dan bisa jadi dengan sebab kuku yang panjang tadi, sebagian air wudu tidak masuk ke dalamnya, tidak masuk ke tangannya, sehingga taharahnya, bersucinya pun tidak sah karena air wudunya tidak masuk. Maka perhatikan masyarul ahibbah barakallahu fikum, kuku, perhatikan dengan kuku. Kuku kita kalau sudah mulai panjang segera potong. Kuku anak-anak demikian pula, kita perhatikan sudah panjang belum, potong segera. Perhatian ya, benar-benar perhatian, karena kalau tidak kita lakukan yang seperti ini ya, apa yang disebutkan oleh Syekh bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan penyakit. Wa khamisaha, yang kelima, wa khamisuha natful ibr, mencabut bulu ketiak, alladhi yajlibu baqa'uha ar-ra'ihah al-karihah. Yang kalau tetap ada dan tidak dicabut menyebabkan bau yang busuk pada seseorang. Wabil jumlah, dan secara umum kesimpulannya, fa izalatu hadhil asya, menyingkirkan sesuatu ini dari tubuh seseorang, min mahasinil Islam, termasuk dari perbuatan baik yang ada dalam Islam. Alladzi ja'a bin nadhafah wa taharah, yang datang membawa kebersihan dan kesucian. Wa ta'dib wa tahdzib, demikian pula Islam juga datang membawa ta'dib, membawa perangai yang penuh dengan adab dan kebaikan. Liyakunal muslim ala ahsani hal, agar seorang muslim itu berada di atas keadaan yang paling baik, paling bagus. Wa ajmal surah, dan paling indah bentuknya. Fa inna an-nadhafah minal iman, karena sesungguhnya an-nadhafah, kebersihan itu adalah termasuk dari keimanan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau SAW mengatakan, at-tahuru syatrul iman, kesucian, kebersihan itu syatrul iman, seperdua dari keimanan, bagian dari keimanan. Ma yukhadhu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama, inna fitratallah allati tad'u ila kulli khairin wa tub'idu an kulli syarr. Sesungguhnya fitrah Allah Subhanahu wa taala, perbuatan ini mengajak pada kebaikan dan menjauhkan dari setiap kejelekan. Apa yang disebutkan di sini adalah kebaikan semuanya. Athani, yang kedua, inna hadhil khisal al-khams al-karimah, perkara yang lima ini, perkara yang mulia ini, min fitratillah, termasuk dari fitrah Allah Subhanahu wa taala, allati yuhibbuha wa ya'muru biha, yang disenangi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalif, faedah yang ketiga, inna dinal islamiyya ja'a bin nadhafati wal jamali wal kamal. Sesungguhnya agama Islam datang dengan membawa kebersihan, keindahan dan kesempurnaan. Inilah agama Islam. Ar-rabi', yang keempat, masyru'iyatu ta'ahudi hadhil asya' wa adamul ghaflati anha, disyariatkan untuk memperhatikan perkara-perkara ini dan tidak boleh lalai dari perkara-perkara ini. Dari lima perkara ini jangan sampai kita lalai. Segera periksa, periksa tubuh kita, periksa tubuh anak-anak kita yang belum balik, kita periksa, kita lihat sudah panjang belum kukunya. Demikian pula yang sudah balik, diingatkan, diingatkan dengan hadis ini. Al-khamis, faedah yang kelima, al-adadu khamsah, adad, bilangan yang disebutkan dalam hadis ini ada lima. Huna laysa hasran, akan tetapi tidak terbatas. Masih ada lagi, fa inna mafhum al-adad laysa bihujjah, dalam kaidah usul fikih, mafhum yang dipahami dalam bilangan itu bukan hujjah, bukan berarti fitrah itu cuma lima ini saja, tidak. Ada lagi yang lain. Waqad ja'a fi sahih Muslim, dan telah disebutkan dalam sahih Muslim, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, min anwa'il fitrah, dari macam-macam fitrah, disebutkan dengan lafaz macam-macam fitrah, fi kulli mawdi'in ma yunasibu, masing-masing dari tempatnya ada yang sesuai dengannya. Artinya dalam sahih Muslim disebutkan macam-macamnya, oleh karena itu tidak terbatas. Masih ada yang lain lagi, yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. As-sadis, pada yang keenam, qala Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan, yata'allaqu bihadhihi al-khisal fawaidu diniyah wa dunyawiyah. Berkaitan dengan perangai ini, apa yang disebutkan dalam hadis ini, faedah-faedah yang berkaitan dengan agama dan dunia. Minha diantaranya adalah tahsinul hay'ah, baiknya tubuh, membaguskan keadaan seseorang, membaguskan fisik seseorang. Wa tanziful badan, dan membersihkan jasad tubuh. Wal ihtiyat lit-tahar, dan lebih berhati-hati ketika tahar. Lebih hati-hati, lebih tenang. Lebih tenang ketika tahar, tidak ada yang panjang, ya, berarti terkena air wudu semua. Wa mukhalafah syi'aril kufar, dan ini juga menyelisihi syiar orang-orang kufar. Orang-orang kufar, orang kafir itu syiar mereka kumisnya panjang, jenggotnya gundul. Nah, itu syiar orang-orang kafir. Maka kita selisihi, kumisnya kita tipiskan, jenggotnya kita biarkan tumbuh. Wa imtithal amri syari', dan yang demikian ini juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. As-sabi', faedah yang ketujuh, inna ma yaf'aluhu al-an asyaban wa syabat min tatwilil adhafir wa ma yaf'aluhu dhukur min i'fa'i asyawarib min al-umuril mamnu'ah syar'an al-mustaqbahah akran wa dhawqan. Apa yang dilakukan oleh para pemuda, laki-laki dan perempuan, mereka memanjangkan kuku. Nah, ini kebiasaan pemuda-pemuda di zaman sekarang ini. Kebiasaan mereka memanjangkan kuku. Macam-macam alasannya ketika ditanya, kenapa kuku antum, kuku kamu kok dipanjangkan? Biar enak, supaya garut. Kalau gatal itu enak pakai kuku. Ada lagi yang mengatakan biar mudah berantem untuk mencakar. Macam-macam alasan mereka, ya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang lain. Wa yaf'alu dhukur min i'fa'i syawarib, dan sebagian mereka melakukan perbuatan memanjangkan kumis. Kumisnya dipanjangkan, dilebatkan. Ada bahkan yang sudah sampai ke bawah dagu, saking panjangnya kumisnya. Ini adalah perkara yang dilarang dalam syariat, tidak dibolehkan memanjangkan kumis. Ini tidak disyariatkan di dalam Al-Islam. Dilarang secara syariat dan secara akal, dan yang dirasakan oleh manusia pun nampak jelek, ya, tidak bagus. Yang demikian itu tidak bagus. Kuku panjang, apalah bagusnya ketika kita melihat kuku seorang panjang, ya. Kalau yang kita saksikan kuku-kuku yang tajam, yang untuk menyakiti itu, ya, seperti kucing, kemudian pula seperti burung-burung hewan yang menerkam itu, ya, burung apa namanya, burung elang, ya, itu yang dicontoh, berarti hewan-hewan yang seperti itu, itulah orang-orang yang menyukai kuku panjang. Tidak ada lain yang dicontoh melainkan yang jelek-jelek. Kalau dari Islam tidak ada. Islam memerintahkan untuk memotong kuku. Ikhtilaful ulama, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ittafaqul ulama, mereka sepakat, ala istihbabi fi'lil asya'adil khitan, bahwa perkara-perkara yang lima ini semuanya dianjurkan, sepakat para ulama, kecuali khitan. Faqad ikhtalafu, mereka berbeda pendapat tentang khitan ini. Hal huwa mustahab au wajib, apakah hukumnya itu sunnah atau wajib? Wa mata waqata wujubuhu min umril insan, dari usia manusia, kapan wajibnya khitan? Kapan wajibnya khitan? Tergantung, ya. Kalau di tempat kita kebiasaannya khitan itu dilakukan ketika usia 7 tahun, 6 tahun, ya. Masing-masing daerah berbeda. Akan tetapi terkait tentang hukumnya, kapan wajibnya? Apakah baru lahir langsung wajib untuk berkhitan, ataukah sudah sampai usia dewasa? Kapan? Wal huwa wajib ala rijal wan nisa, apakah wajib bagi laki-laki dan wanita, atau bagi laki-laki saja? Wasahih tidak panjang lebar Syekh, hanya menyebutkan yang rajih menurut beliau saja. Annahu wajib, hukumnya wajib, wajib bagi laki-laki, dunan nisa, tidak bagi wanita, kata Syekh. Bagi wanita sunnah. Wa anna waqta wujubuhu indal bulugh, wajibnya itu ketika sudah balig, sudah balig wajib hikam. Sebelum balig ya masih dianjurkan, tapi asalnya sebelum balig ya, karena tidak malu kalau sebelum balig ya, sudah sebelum balig masih kanak-kanak, masih terlihat kecil ya, masih sesuai dengan kebiasaan setempat kita. Hina mata jibu alaihi tohar wasallam, karena yang laki-laki ini kaitannya dengan toharoh, bersuci. Kalau kita kencing itu kencingnya itu sering nempel di situ kalau tidak di sunat, kalau tidak di khitan ya. Maka bagi laki-laki sangat ditekankan. Bahkan Asy-Syaikh berpendapat wajib bagi laki-laki, sunnah bagi wanita. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Mumti'. Di antara ulama ada yang berpendapat sunnah, sunnah bagi laki-laki, sunnah pula bagi wanita. Tidak ada yang membedakan, tidak ada yang membedakan. Dalam hadis ini disebutkan dianjurkan khitan, maka dianjurkan bagi laki-laki dan wanita. Bagi yang membedakan, wajib bagi dia untuk mendatangkan dalil. Dalil, mana dalil? Tidak ada dalil dari Nabi SAW yang membedakan laki-laki dan perempuan. Ya, pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ala kulli hal, pendapat yang manapun, khitan dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Semestinya bagi laki-laki untuk berkhitan, bagi perempuan juga untuk berkhitan, dalam rangka menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Faidatun, faedah. Al-khitanu syar'i, khitan syar'i itu qat'ul kulfah as-satira li hasyafati dzakar, memotong kulup yang menutupi kepala zakar. Zakar itu yang cendolnya itu. Nah, memotong itu yang kulit, kulit kepalanya itu yang dipotong. Wa yujad fil bilad al-mutawahhisha man yaslahun wal iyad billah al-jild alladhi yuhitu bil qubul kullihi. Karena kenapa Syekh mengatakan yang seperti ini? Karena ada di sebagian negeri yang luar biasa, negerinya itu tidak bagus dalam penerapan. Mereka kalau mengkhitan itu menguliti kulit-kulit yang tumbuh di sekitar kemaluannya itu di depan, dikulitin. Maka wa yas'umuna jahlan anna hadza khitan, mereka mengira ini khitan. Ini khitan. Wa ma hadza illa ta'dzib, ini bukan khitan, kata Syekh. Ini namanya nyiksa. Ya. Wa tamtsil, dan memotong-motong ya. Kulit dikuliti ya, yang tumbuh di sekitar kemaluan itu dikuliti, itulah khitan. Ini bukan khitan, ini ta'dzib, nyiksa, Syekh. Wa mukhalafah lis-sunnah al-muhammadiyah, ini benar-benar menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa muharramun, hukumnya haram. Wa fa'iluhu azim, pelakunya berdosa yang melakukan perbuatan yang seperti ini. Waffaqanallahu jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita semua litiba'i syar'ihi, untuk mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala at-tahir yang suci ini. Selesai kita dari pembahasan al-khitan. Dengan pembahasan ini selesai pula kita dalam bab al-madhi wa ghairihi. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan al-ghusl minal janabah, mandi janabah. Ada yang mau setoran hadis? Sudah selesai kita nih bab ini. Setoran hadis. Siapa yang mau setoran hadis? Falyarfa'yada, angkat tangannya. Satu saja. Pilih saja hadis yang paling pendek lah. Siapa? Adi lagi. Ikra. Jadi An Ali bin Abi Thalib tidak mengapa. Ikra. Sen. Siapa lagi? Selamat antum ya. Tidak jadi pulang malam. Kalau enggak ada yang setoran tadi, sampai ada yang hafal. Alhamdulillah. Selesai kita dari bab al-madhi wa ghairuhu. Insyaallah pembahasan berikutnya kita masuk pembahasan mandi janabah ya. Pembahasan yang tidak kalah serunya insyaallah. Tata cara mandi janabah, kemudian faedah-faedah yang lain yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bisa dipahami penjelasannya? Tidak ada yang ditanyakan? Siapa dulu nih? Mana tuh? Kak Imran tuh. Waalaikumsalam. Tidak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Yang jelas dipotong. Yang bagian mana saja, mau jempol dulu, mau kelingking dulu, mau jari tengah dulu, tidak mengapa. Tidak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali hadis ini. Taklimul adhafir, dianjurkan untuk memotong kuku. Mau dimulai dari yang mana saja, tidak mengapa. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah yang sudah kita lewati, yu'jibuhu tayammun, menyukai yang kanan dalam segala hal. Mungkin kalau mau mencoba dari yang kanan bagus ya, kemudian setelah itu yang kiri. Tapi kalau ada yang memulai dari yang kiri, tidak mengapa. Tidak berarti berdosa ya. Tidak berarti berdosa. Mudah urusannya. Demikian pula dalam hal menguburnya itu ada khilaf di antara ulama. Kan tapi kalau kita lihat pada hadis Nabi SAW, tidak ada yang sahih satupun ya. Maka silakan mau dibuang di mana, yang jelas tidak mengotori, tidak mengganggu ya. Tentu, paham ya. Nah. Gimana? Beliau dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum satu puluh yang ada di lingkup kepala. Di lingkup kepala seperti? Di misal bulu hidung yang panjang. Rambut, termasuk rambut atau bulu hidung. Kemudian bulu yang tumbuh di tangan, kaki. Kepala. Oh maksudnya bagian sini, bagian muka, wajah. Wajah. Beda wajah sama kepala. Kepala, rambut. Termasuk rambut. Rambut. Kalau yang tumbuh di wajah itu termasuk janggut. Termasuk janggut sekalipun ini yang tumbuh di bawah bibir. Waktu itu kita sempat ditanya, rambut yang tumbuh di bawah bibir apa hukumnya? Bolehkah dicukur? Tidak boleh. Ini termasuk janggut. Yang tumbuh di wajah, di pipi, di dekat telinga. Ada sebagian kawan kita itu yang sininya bulu, sininya bulu, hitam semua. Ada yang jenis seorang yang banyak tumbuh bulunya, maka tak boleh dicukur, biarkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, a'ful liha, biarkan jenggot itu tumbuh. Ini termasuk dari jenggot. Biarkan dia tumbuh sampai dia selesai. Selesaikan sampai dia mau panjang, mau sampai kapanpun, dibiarkan untuk tumbuh. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jenggot itu rambut yang tumbuh di wajah, rambut yang tumbuh di wajah. Nah, adapun yang di kepala boleh mau dicukur ya, silakan. Kalau panjang mau dicukur tidak mengapa. Yang rapi, dibuat rapi. Apakah disunahkan panjang sebagaimana Rasulullah SAW, sedaun telinga ataupun sepundak? Jawabannya adalah dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tidak. Karena Rasulullah SAW melakukan itu bukan karena ingin sunnah, ini ingin dicontoh, tidak, karena kebiasaan yang demikian itu. adat, karena adat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semestinya dirapikan, dirapikan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Rambut. Nah, kesesuaian dengan pembahasan ini dalam sesuai dengan ditanyakan oleh Al-Akh tadi, dalam mencukur rambut itu dijauhi potongan qazah. Ini yang ingin kita sampaikan, belum sempat-sempat, alhamdulillah ditanyakan tadi, sehingga sesuai dalam pembahasan ini dijauhi potongan qazah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, nah, Rasulullah SAW anil qazah. Rasulullah SAW melarang dari qazah. Apa itu qazah? Membiarkan sebagian rambut tumbuh, mencukur sebagian. Cukur sebagian, cukur yang ini tipis sekali, yang ini biar panjang. Ini namanya qazah, dilarang oleh Nabi SAW. Bahasa kitanya apa qazah ini ngetren sekarang? Hah? Anak pang moha ya. Nah, moha itu dilarang dalam Islam ya, dijauhi. Hampir sama itu Ustaz, dari moha itu Ustaz. Hah? Jadi bawahnya itu dicukur agak. Yang jelas sebagian dicukur, sebagian dipanjangkan. Baik yang bagian sini atau bagian sini atau bagian sini, atau semuanya dicukur, yang di sini panjang buntutnya, itu juga dilarang qazah. Maka hati-hati ketika kita cukur, cukur tipis saja, dicukur semua. Kalau mau tipis semua, cukur semuanya, bagus. Atau mau di apa, gunting tapi tidak sampai tipis, tidak mengapa juga, bagus juga. Yang jelas dijauhi qazah, karena Rasulullah SAW melarang dari qazah. Nah, silakan mau dicukur, kalau mau dipanjangkan juga boleh, akan tapi rapi, jangan sampai tidak rapi ya. Dalam hal bersisir disunahkan jarang-jarang ya. Disebutkan dalam sebagian hadis ya, bahwa Rasulullah SAW itu la yatarajjal illa ghibban, tidaklah beliau bersisir kecuali jarang. Mungkin hari ini bersisir, besok tidak. Hari ini bersisir, besok tidak. Ya, akan tapi bukan berarti dikusut-kusutkan, enggak. Ya, tetap rapi. Nah, biasanya kalau rapi itu seorang rambutnya tipis, ya, tidak panjang. Kalau panjang bisa rapi itu bagus, ya. Panjang bisa rapi itu bagus, ya. Akan tapi yang lebih bagus lagi dengan ditipiskan sehingga terlihat seorang itu rapi. Ya. Adapun seperti bulu yang tumbuh di tangan, bulu yang tumbuh di kaki, mau dicukur tidak mengapa, ya. Tidak mengapa kalau misalkan mau dicukur. Barakallahu fikum. Aman deh. Hah? Kalau misalnya qazah, karena bukan qazah, ini apakah termasuk qazah kalau kita misalnya berhutang, ini dibolongin. Jadi tidak sempat kita gunting. Kalau berbekam, ini termasuk pengecualian. Pernah saya tanyakan kepada Syekh Zakaria Abdullah tentang berbekam di kepala. Saya bertanya langsung kepada beliau tentang berbekam di kepala ini, terutama otomatis akan langsung qazah, wahai Syekh. Kata beliau tidak mengapa. Ini termasuk pengecualian karena Nabi SAW pernah berbekam di kepala. Dan tidaklah terjadi berbekam di kepala kecuali harus diambil rambutnya. Harus diambil rambutnya. Ya, bisa enggak bekam di kepala rambutnya enggak diambil? Hah? Itu Abu Naura, bisa? Enggak bisa ya? Enggak bisa. Kecuali harus diambil. Maka tidak mengapa. Kalau kaitannya dengan bekam. Karena bekam itu ya bukan untuk gaya-gaya, karena kita ingin sehat kan? Kalau berbekam lil hajah ya. Karena ada keperluan, dalam bekam. Nah, waktu melakukannya orang boleh loh malam hari, mungkin ya malam, kemudian potong kuku, boleh di waktu kapanpun, boleh siang, boleh malam, boleh pagi. Asal jangan gelap. Sebagian manusia ya beranggapan salah pemikirannya kalau motong kuku malam-malam akan mengurangi rezeki. Tidak ya, tidak benar. Rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur, bukan pada potong kuku. Akan tetapi kalau motong kuku malam-malam mungkin kurang baik ya, karena gelap ya, karena gelap mungkin takut nanti kena bagian kulit, maka bagusnya siang-siang atau pagi-pagi. Mungkin karena pengen dipatuhin tadi, akhirnya buat-buatlah yang seperti itu. Nanti rezekinya kurang, akhirnya patuh semua orang. Yang seperti ini tidak boleh ya. Tidak boleh, harus kita pakai dalil kalau harus kalau memang sembes. Kalau memang demikian harus ada dalil. Dan tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kapanpun dilakukan, pagi, siang, sore, malam. Ya. Barakallahu fiik. Paham, Gum? Batasan jenggot dan rambut gimana? Jenggot, rambut yang tumbuh di wajah. Dari sini, ya, sini, kemudian sampai ke sini, panjangnya dari telinga ke telinga. Adapun dari sampai ke dagu, kemudian pipi, sini, ketemu. Ini jenggot, ya. Kalau ini bukan jenggot. Yang tumbuh di bagian wajah itu dibiarkan ya. Sampai situ. Iya, ini yang dekat sini. Jadi kalau antum misal cukur rambut, ya pesen, ini jangan dicukur, Pak. Jangan dicukur. Kalau tukang cukur rambutnya itu profesional, paham enggak? Oh iya, paham. Paham dia. Antum ngomong ini jangan dicukur, ya. Ya kalau yang enggak profesional biasanya ya dibabat habis sama dia, walaupun kita sudah ngomong, kalau enggak diingatkan lagi dikenakan sama dia ya. Kalau yang profesional biasanya paham ya. Yang ini jangan ya, sudah ditinggalkan sama dia. Ini termasuk bagian jenggot yang kita diperintahkan untuk membiarkannya. Jenggot itu perhiasan laki-laki ya ikhwah. Jadi banggalah antum yang jenggotnya panjang-panjang itu ya. Itu perhiasan bagi kaum lelaki. Ya, perhiasan bagi kaum lelaki itu adalah dengan tumbuhnya jenggot pada mereka. Barakallahu fikum. Paham tuh? Nah. Cukup sampai di sini? Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.